السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هجرة beliau dari Mekah ke Madinah. Dari kitab ringkasan sirah Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Terakhir kita bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sudah diizinkan oleh Allah untuk hijrah, maka beliau mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan menyampaikan bahwa beliau sudah diizinkan untuk hijrah. Maka sahabat Abu Bakar sangat gembiranya. As-suhbah ya Rasulullah, aku temani ya Rasulullah. Maka Abu Bakar berkata, aku sudah siapkan dua ekor unta. Dan dua ekor unta ini sudah dititipkan kepada Amir ibn Fuhairah yang merupakan penunjuk jalannya, tetapi tidak dikatakan kapan mau berangkat. Pegang unta ini, pelihara, beri makan, sampai nanti datang berita kami akan berangkat dan engkau penunjuk jalannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Abu Bakar tidak langsung ke Madinah. Berkata Ibnu Hisham, falamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khuruja ata Abu Bakr ibn Abi Quhafah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mau berangkat hijrah ke Madinah, beliau datangi Abu Bakar yaitu Ibn Abi Quhafah. Fakharaja min khawqatin li Abi Bakrin fi dhahri baitihi. Masuk ke rumah Abu Bakar, kemudian keluar dari belakang rumahnya. Dan biasa rumah-rumah mereka saat itu ada khawqah. Khawqah itu seperti jendela tapi besar di belakang. Maka keluarlah beliau dan Abu Bakar dari belakang rumah Abu Bakar. Thumma amada ila ghari Thawr, kemudian menyengaja menuju gua di Bukit Thawr. Fadakhalahu Wa amara Abu Bakar ibnahu Abdullah ibni Abi Bakar an yatasamma. Rasulullah SAW dan Abu Bakar menaiki bukit sampai kemudian masuk ke Gua Thawr. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dari Al-Hasan Al-Basri bahwa ketika sampai di mulut Gua Thawr, Abu Bakar masuk duluan. Dan beliau meraba-raba, karena beliau berdua pergi di malam hari. Meraba-raba apa yang di dalam gua. Dan Abu Bakar sedikit berpikir, kalau ada ular atau ada binatang berbisa atau ada yang berbahaya, aku duluan, sebelum Rasulullah SAW. Fadakhala Abu Bakrin falamasal ghar, meraba dengan tangannya. Liyandur afihi sabu' aw hayyah, untuk melihat apakah ada binatang buas atau ada ular. Yaqi Rasulullah SAW binafsihi, berarti beliau melindungi Rasulullah SAW dengan badannya. Ini menjadi tameng dan alas Rasulullah SAW agar kalau ada apa-apa beliau lebih dulu yang terkena. Kedua, ini strategi yang masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang kedua strateginya adalah diperintahkan anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah, Abdullah ibn Abi Bakar, an yatasamma, untuk mencari berita di kota. Ma yaqulun nasu fihima, apa yang diberitakan oleh manusia dan apa yang dibicarakan oleh manusia tentang Rasulullah SAW dan Abu Bakar di siang harinya. Nanti malam hari lapor ke atas, mereka masih mencari engkau. Siang ke kota lagi mencari berita-berita yang ada di kota. Malam dia akan berangkat lagi untuk memberikan laporan. Tsumma yatihima idza ansa bima yakunu fi dzalikal yaumin al khabar. Ini yang kedua. Yang ketiga, diperintahkan budaknya yang bernama Amir ibn Fuhairah, budaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, an yar'a ghanamahu naharahu thumma yurihuha 'alayha ya'tihima idza amsa fil ghar. Strategi ketiga, budaknya Amir bin Fuhairah, penggembala, disuruh mengembalakan kambing-kambingnya di sekitar Bukit Thawr. Di pagi hari menggembala, sore pulang. Apa fungsinya? Fungsinya menggembalakan kambing-kambing tadi sebagaimana biasanya, tetapi sore memberikan susu dan apa yang diperlukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Wa kanat Asma binti Abi Bakar ta'tihima. Yang keempat, bahwasanya Asma binti Abi Bakar disuruh untuk mendatanginya setiap sore ketika mulai gelap untuk membawakan bekal makanannya dan apa yang dibutuhkan oleh keduanya. Faqama Rasulullah SAW fil ghari thalathata ayyam. Maka Rasulullah SAW di Gua Hira bersama Abu Bakar 3 hari. Wa ja'alat Quraisy fihi hina faqaduhu 100 naqah. Dan Quraisy mencarinya ke sana kemari. Mereka sudah menduga dengan yakin bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar pasti ke Madinah, sehingga jalan-jalan keluar Madinah mereka telusuri. Tentunya tidak akan didapati di sana, karena Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyengaja hanya ke Bukit Thawr sembunyi sampai mereka tidak mencarinya lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, faja'aluhu 100 naqah, sampai mereka menjanjikan siapa yang menemukannya akan diberi 100 ekor unta. Maka berlomba-lombalah para musyrikin Quraisy mencari Rasulullah SAW ke sana kemari. Hampir semua jalan-jalan yang biasa dijalani oleh manusia menuju Madinah mereka telusuri. Wa kana Abdullah ibn Abi Bakar yakunu fi Quraisy, sedangkan Abdullah anaknya Abu Bakar terus mendengarkan berita mereka. Kita tidak mendapatinya, aku sudah ke sana tidak menemukannya ila akhirnya. Jangan-jangan mereka sudah jauh atau mereka sudah sampai di sana dan seterusnya. Yasma ma ya'tamiru. Abdullah ibn Abi Bakar selalu mendengar berita-berita mereka. Wa ma yaquluna fi sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abi Bakar. Selalu mendengar berita tentang Rasulullah dan Abu Bakar. Thumma ya'tihima idza amsa. Perhatikan, beliau mendatangi Rasulullah SAW ketika sudah sore, mulai menjelang gelap. Fayukhbiruhum al-khabar, mengkhabarkan berita-beritanya. Berarti bertepatan dengan datangnya siapa? Amir bin Fuhairah dengan kambing-kambingnya. Sehingga jejak Abdullah ibn Abi Bakar terhapus dengan kambing-kambing tadi. Ini masya Allah strategi yang sangat bagus. Allah berikan taufik kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Amir bin Fuhairah bersama kambing-kambingnya yar'a fi ru'yani ahli Mekah. Dan biasa dia bersikap seperti biasa mengembalakan kambing-kambingnya dengan penggembala-penggembala lain. Dan penggembala lain tidak tahu menahu, biasa mengembalakan dan kemudian pulang. Hanya saja dia menginginkan untuk di sekitar situ. Kalau ini bukitnya, maka di bawahnya. Sehingga pasir tersebut penuh dengan jejak kambing-kambing. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza amsa araha 'alayhima ghanam Abi Bakr. Kalau sudah sore tadi, maka penggembala tadi menyengaja mendatangi bukit Taur tadi atau gua Taur tadi dari bawahnya dan kemudian fahtalaba wa dabaha. Beliau berdua mengambil susunya, memerah susunya dan menyembelih beberapa kambing untuk dibakar, dimakan oleh mereka. Fa idza Abdullah ibn Abi Bakar ghada min indihima, nanti kalau Abdullah bin Abi Bakar sudah kembali ke kota, maka Amir bin Fuhairah menggiring kembali kambing-kambingnya untuk menghapus jejaknya Abdullah ibn Abi Bakar. Hatta idza madatit thalath, hingga sudah lewat hari ketiga. Wasakana anhum an-nas, mulai manusia sudah tenang, sudah merasa putus asa. Tidak ada Rasulullah, tidak ada Abu Bakar. Atahuma sahibuhum alladhi istajarahu, maka datanglah atau dijemputlah orang yang sudah disewa, yaitu Ibnu Uraiqat. Qala bi ba'irayhima, dengan kedua untanya yang sudah dititipkan kepadanya, datang membawa dua unta dan satu unta milik dirinya sendiri karena dia yang akan mengiringi dan menunjuk jalannya ke Madinah. Qala atahuma sahibuhuma wa atahuma Asma, dan juga datang Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anha dengan membawa sufrah. Sufrah adalah kain untuk mengikat makanan dan bekal-bekal. Wa nasiyat an taj'al laha isaman, tetapi Asma lupa membawa ikatnya atau membawa talinya. Falamma irtahala dhahabat li tu'alliq as-sufrah, ketika dia sudah mulai berangkat dan ingin mengikat bekalnya, dia kebingungan tidak mendapatkan tali, maka dia lepas sabuknya dan dia robek menjadi dua, kemudian yang satu dijadikan sebagai mitoknya, yang satu dipakai untuk mengikat bekalnya. Maka Asma binti Abi Bakar dijuluki dengan Zatun Nitaqain atau Zatun Nitaq. Zatun Nitaqain karena dia merobek menjadi dua dan satu diikatkan kembali sebagai sabuknya dan yang satu untuk mengikat bekal-bekalnya. Fakana yuqalu li Asma binti Abi Bakar Zatun Nitaq lidhalik, karena itu. Falamma qarraba Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ar-rahilataini, maka ketika Abu Bakar mendekatkan dua unta tadi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, silakan engkau naiki yang mana yang kau suka. Irkab lahu afdalahuma, naiklah kepada yang paling bagus, yang paling afdal yang kau pilih. Irkab. Fidaka abi wa ummi, bapak dan ibuku sebagai tebusanmu. Maka Rasulullah SAW berkata, la arkab, aku tidak akan menaiki ba'iran laisa li, aku enggak akan menaiki seekor unta yang bukan milikku. Kata Abu Bakar, kalau begitu ini milikmu, aku hadiahkan kepadamu. Kata Nabi SAW, tidak, aku ingin membelinya. Berapa kamu sebutkan harganya, aku akan beli. Maka Abu Bakar menyebutkan harganya dan Rasulullah SAW menyatakan, aku beli dengan harga itu. Maka saat itu unta itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Bakar tetap berkata seperti tadi, huma laka ya Rasulullah, semuanya untukmu ya Rasulullah, untanya dan harganya, ini uang tadi semuanya untukmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam farakiba wa antalaqa, keduanya menaiki untanya dan berjalanlah mereka. Wa ardafa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Amir bin Fuhairah. Abu Bakar membonceng di belakang untanya Amir bin Fuhairah sebagai budaknya yang akan melayani di perjalanan. Liyakhdimuhuma fit-tariq. Qalat Asma binti Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar menceritakan, lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu atana nafarun min Quraisy fihim Abu Jahl ibn Hisham fawaqafu ala babi Abi Bakr fakharajtu ilaihim. Kata Asma, sungguh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakr sudah keluar, datang beberapa orang Quraisy ke rumahku dan juga Abu Jahl bersama mereka, berdiri di depan pintu dan aku temui mereka. Mereka bertanya, aina abuki? Ya binta Abi Bakrin, mana bapakmu? Wahai anak Abu Bakar. Qultu la adri aina huwa. Wallahi, sungguh aku tidak tahu di mana dia sekarang. Demi Allah. Dan ini tidak berdusta. Karena Rasulullah SAW sudah berjalan, sekarang sampai di mana, dia tidak tahu. Maka dia jawab dengan jujur, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Ikhwan ibn a'azakumullah, qalat fara'afa jahal yadahu wa kana fahishan. Maka Abu Jahal mengangkat tangannya dan dia memang orang yang bengis, khabith. Falatama al-khad, dia menempeleng pipi Asma, taraha minha qurti. Kata Asma, sungguh sampai lepas anting-antingku. Thumma sarafu, kemudian mereka pergi. Qala famakatna thalatha layalin wa manadri aina wajhu Rasulullah SAW. Maka kami pun tinggal di sana 3 hari dalam keadaan tidak tahu di mana Rasulullah SAW, dalam keadaan tidak tahu apa yang terjadi padanya, dalam keadaan tidak tahu sudah sampai mana beliau. Hatta akbala rajulun minal jinni, sampai tiba-tiba ada sosok dari jin dari Mekah bagian bawah, dia berjalan sampai ke Mekah bagian atas. Tidak terlihat wujudnya, tetapi terdengar bacaan syairnya. Yataghanna bi abyatin min syair ghina'il Arab, mendendangkan syair-syair Arab. Wa innan nas la yattabi'unahu, sedangkan manusia mengikuti suara itu. Di suara apa, dari mana, suara siapa? Yasma'una sautahu ma yarawnahu, mereka mendengar suaranya tapi tidak melihat wujudnya. Hatta kharaja a'la Makkah, sampai ke Makkah bagian atas. Di antara kata-katanya dalam syair tersebut disebutkan, jazallahu rabbun nasi khaira jazaih rafiqaini halla qaimati ummi ma'badi huma nazala bil birri thumma tarawwaha فَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِي لِيَهِنْ بِنِ كَعَبْ مَكَانُ فَتَاتِهِمْ وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمِرْصَدِي. Yang maknanya kurang lebih, semoga Allah membalas, Allah Rabbun Nas, membalas dengan kebaikan orang-orang yang mengiringi Rasulullah SAW. Halla khaymatai ummi ma'bad, yang sekarang dia sudah sampai di kemahnya ummi ma'bad. Huma nazala bil birri thumma tarawwaha, dia sampai di satu daerah namanya al-barri dan kemudian berangkat. Fa aflaha man amsa rafiqa muhammadi, maka selamatlah orang yang berjalan menemani muhammadi. Liyahin Bani Ka'ab, hendaklah ringan bagi Bani Ka'ab tempat anak-anak mereka, karena tempat mereka bagi kaum mukminin bibir sadi, selalu diawasi. Ikhwan bin na'azakumullah, setelah mendengar kalimat ini tenanglah beliau, karena berarti Rasulullah SAW dalam keadaan selamat sudah sampai di kemahnya Ummu Ma'bad. Disebutkan dalam footnotenya bahwa Ummu Ma'bad nama aslinya adalah Atikah binti Khalid. Imra'ah min Bani Ka'ab. Dia salah satu ibu-ibu atau wanita dari kalangan Bani Ka'ab. Makanya tadi disebutkan dalam syairnya, liyahin bani Ka'ab. Ini hendaklah ringan bagi bani Ka'ab karena telah menolong seorang rasul. Nazala biha Rasulullah SAW wa Abu Bakar. Rasulullah SAW dan Abu Bakar singgah di kemahnya Ummu Ma'bad. Orang-orang Badui yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, nomaden, mereka berpindah-pindah. Kalau sudah tidak ada rumputan atau sudah habis, mereka akan gulung kemahnya dan mereka akan pindah ke tempat lain, membawa ternak-ternaknya. Nanti akan berpindah lagi ke tempat lain. Begitulah keadaan orang-orang Badui. Di antara mereka adalah Ummu Ma'bad ini dari Bani Ka'ab. Rasulullah SAW datang ke kemahnya meminta pertolongan, adakah yang bisa dijual dari kambing-kambingnya atau adakah susu yang bisa dibeli. Ala wara'a Rasulullah SAW syah. Ternyata dikatakan tidak ada sedikit pun yang bisa diberi kecuali beberapa kurma-kurma kering yang Rasulullah SAW membelinya. Falam yusibu indaha syai'an, tidak mendapatkan yang lainnya. Wa ra'a Rasulullah SAW syatan bi kasril khaymati la tadar. Rasulullah SAW melihat seekor kambing yang kurus di kemahnya dalam keadaan tidak keluar susunya. Kata Ummu Ma'bad, adapun ini tidak bisa diperah, dia tidak memiliki susu. Rasulullah SAW minta izin, bolehkah aku memerahnya? Maka diizinkan oleh Ummu Ma'bad. Famasaha dir'ahu, Rasulullah SAW mengusap tetek kambing tadi dan kemudian mulai memerasnya. Dan keluarlah susunya dengan deras. Tsumma bai'athu al-mar'ah 'ala al-Islam, kemudian wanita tersebut berbaiat masuk Islam, menerima agama tauhid la ilaha illallah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, maka berita ini didendangkan tadi oleh jin, tadi didengar oleh sekian banyak orang. Ikhwan ibn a'azzakumullah, termasuk beliau Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Berikutnya kisah Suraqah. Falamma sami'na qawlahu 'arafna haythu wajhu Rasulullah sallam wa anna wajhahu ila al-Madinah. Saat itu kami tahu bahwasanya Rasulullah sallam sudah mengarah ke Madinah. Qala Suraqah ibn Malik ibn Ju'sham, berkata seorang yang bernama Suraqah ibn Ju'sham, lamma kharaja Rasulullah sallam min Makkah muhajiran, ketika Rasulullah sallam sudah keluar dari Makkah untuk hijrah ke Madinah, ja'alat Quraisy, mulailah Quraisy menawarkan 100 ekor unta bagi siapa yang menemukannya. Fa baina ana jalisun fi nadi qaumi, ketika aku duduk-duduk, kata Suraqah, bersama orang-orang dari kaumku, tiba-tiba ada seorang datang dan berkata, wallahi laqad ra'aitu rakbatan thalatha marru alayya anifan. Sungguh tadi aku bertemu dengan 3 orang yang berkendaraan mengarah ke Madinah. Innila arahu Muhammad wa ashabu. Aku sudah yakin menduga dia adalah Muhammad dan teman-temannya. Fa'awma'at ilaihi bi'aini, kata Suraqah, aku isyaratkan pada orang tadi dengan mataku, aniskut, agar diam, jangan bicara. Thumma qultu, kemudian aku katakan, hum banu fulanin yabtaghu dalatan lahum. Oh, itu 3 orang dari Bani Fulan, dia sedang mencari untanya yang hilang. Selesai. Maksudnya supaya jangan ada yang mengejarnya kecuali dirinya. Qala la'allahu, orang tadi hanya mengalah, ya mungkin la'allahu. Thumma sakata wa makathat qalilan, kemudian diam sejenak. Suraqah pun pura-pura diam sejenak, tidak langsung mengejar, kemudian dia pulang ke rumahnya. Kata Suraqah, kumtu fadakaltu baiti, aku bangkit menuju rumahku dan kemudian aku perintahkan kudaku untuk bawa ke belakang rumah, ikat di sana. Kemudian aku mulai keluar dari rumahku, dari belakang rumahku, dan aku membawa senjataku. Aku memakai la'mati, la'mah adalah baju besi, baju pelindung. Thumma akhadtu qidahi, aku bawa pula tempat airku. Wastaqsama biha, dan aku bawa undi nasib seperti kayu kecil begini yang kemudian dikocok dan dikeluarkan nanti ada kata-kata, berangkat, jangan berangkat, baik, tidak baik, dan seterusnya. Wa astaqsibu biha, maka aku beristiqsam dengan kidah tadi. Thumma talaqtu falabithtu la'mati, thumma akhrajtu qidahi fastaqamtu biha. Sudah lengkap semua pakaiannya, kudanya, senjatanya, mulai dia undi nasib. Sungguh yang keluar apa yang tidak aku sukai, kata Suraqah. Yang keluarlah adalah kalimat la yadurruhu, jangan, akan merugikan kamu. Maka dia lawan. Hasil dari undi nasibnya dia kalahkan. Tidak, aku harus mengejarnya. Wa kuntu arju an aruddahu ala Quraisy fa akhudhuhu al-mi'atun naqah, karena aku sangat berharap untuk menangkapnya, memberikannya pada Quraisy, dan aku akan mendapatkan 100 ekor unta. Maka apa yang diyakininya dari al-azlam, undi nasib tadi, justru dia lawan. Farakibtu ala atharihi, maka aku mengendarai kendaraanku untuk mengejarnya, mengikuti jejaknya. Fabaina farasi yashtaddu bi atharadi, ketika sudah sedang dahsyat-dahsyatnya kuda itu berlari, tiba-tiba kuda itu terperosok ke dalam pasir. Fasaqattu, aku jatuh. Fakultu, aku katakan, apa ini? Mungkin dia tidak pernah terbiasa seperti itu. Biasanya aman-aman saja. Ada apa ini? Thumma akhrajtu qidahi, aku keluar lagi atau keluarkan lagi undi nasib tadi. Aku kocok lagi, aku keluarkan. Fakharaja sahmul ladhi akrahu, keluar lagi saham yang aku tidak suka, yaitu kalimat la yadurru, jangan, akan merugikan. Fa'abaitu, aku lawan lagi. Illa an attabi'uhu, karena aku harus mengejarnya. Farakibtu fi adharihi, aku kembali memacu kudaku dan mengejar Rasulullah SAW. Falamma badalil qawm, ketika sudah terlihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Bahkan kata Suraqah dalam riwayat lain, aku mendengar bacaan Quran mereka. Tiba-tiba kudaku terperosok lagi. Yang kedua kalinya. Maka aku berkata lagi, mahaza, ada apa ini? Ada apa dengan kudaku? Ada apa dengan aku? Biasanya aku tangkas dalam berkuda, kok tiba-tiba seperti ini? Aku undi nasib lagi. Jangan-jangan ini memang ya duru. Dia kocok lagi, dia keluarkan lagi kalimatnya, sungguh kalimat yang aku tidak suka. La ya duru, jangan, ini membuat mudarat. Fa'abaitu illa an attabi'ahu, aku tolak lagi hasil undian tadi dan aku mengejarnya kembali. Falamma badalil qawm, ketika sudah dekat dan terlihat mereka di mataku, utirabi farasi, kembali kudaku terperosok. Fadahabat yajahu, kedua tangannya tenggelam di dalam pasir, yani kedua kaki depannya. Wasaqattu anhu, sehingga aku terjatuh. Thumma intaza'a yadayhi minal ardi, kemudian aku angkat kedua kaki depan kuda tersebut dari tanah, dan kemudian aku mengikuti keduanya. Ternyata antara aku dengan dia ada asap yang menghalangi pandanganku kepadanya. Fa'arabtu hina ra'aitu dhalik, maka aku tahu ketika aku melihat keanehan-keanehan tersebut, bahwa ini berarti aku terhalang, bahwa aku memang tidak boleh, dan dia pasti akan dimenangkan oleh Allah. Lihat ini, ibn a'azakullah, pikiran Suraqah. Wa annahu zahir, dia pasti akan menang. Fanadaitul qawm, maka aku sekarang memanggilnya. Ya qawm, ana Suraqah. Wahai qawm, aku Suraqah ibn Ju'sham. Amdiruni, tunggu aku, tunggu aku. Ukallimkum, aku akan bicara pada kalian. Fawallahi la uribukum wa la ya'tikum minni syai'un takrahunahu, sungguh demi Allah, tidak akan datang pada kalian kejelekan dan tidak akan aku perlakukan jelek pada kalian sedikit pun. Jangan khawatir, ya kaum, aku cuma mau bicara. Maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar berhenti. Qala Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, kullahu, katakan padanya, wa ma tabtaghi minna, apa yang engkau inginkan dari kami? Faqala dzalik, dikatakan oleh Abu Bakar, apa yang kau inginkan? Qultu taktub li kitaban, aku ingin minta keamanan darimu. Aku tahu engkau akan menang, engkau akan jaya. Aku ingin meminta surat keamanan darimu. Yakunu ayatan baini wa baina, yang akan menjadi bukti antara aku dengan kamu. Qala, berkata Rasulullah SAW, uktub lahu ya Abu Bakar, tulislah wahai Abu Bakar, maka ditulis. Ikhwan ibn a'azakullah, di dalam riwayat lain, di dalam kitab kita ini tidak ada, disebutkan Rasulullah SAW menyatakan, kalau engkau masuk Islam, engkau akan diberi oleh Allah SWT lebih dari 100 ekor unta. Allah akan berikan kepadamu Iwan Kisra. Akan diberikan Iwan Kisra adalah mahkota Persia. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Suraqah mendapatkan surat itu dan tenang. Dia kembali meninggalkan Rasulullah dan Pak dan Abu Bakar dalam keadaan tidak memberitakan kepada Quraisy, tidak membocorkan rahasianya kepada Quraisy, dan tidak memberitakan apapun seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Fakataba li kitaban fi 'azmin, tulisan tersebut ditulis di dalam satu tulang atau satu ruqyah, satu lembaran kulit atau khirqah. Tsumma alqahu ilayya, kemudian dilemparkan kepadaku. Fa'akadtuhu faj'altuhu fi kinanati, aku ambil dan aku masukkan ke dalam sarung pedangku. Tsumma raja'tu, kemudian aku pulang. Fasakattu falam adzkur syai'an mimma kan, maka aku pun diam dan aku tidak mengkhabarkan apa yang terjadi. Hatta idza kana fathu Makkah, sampai terjadi fathu Makkah. Kemudian Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fariqa min Hunain wa Thaif, dan berlanjut dengan perang Hunain dan perang Thaif, dan juga Allah menangkan Rasulullah SAW melawan orang-orang di Hunain dan Thaif. Maka aku pun keluar bersama surat yang pernah ditulis itu menemui beliau. Falaqituhu bi Ju'rana, kami temui beliau di daerah yang bernama Ju'rana. Fadakhaltu fi katibatin min khailil ansar, aku pun menemuinya di satu pasukan berkuda dari kalangan Ansar. Faja'alu yaqra'unani birrumhi, maka mereka pun mendorong-dorong aku dengan tombaknya sambil berkata, ilaika, ilaika, ini menjauhlah, menjauhlah. Mada turid, apa yang kamu mau? Fada'au fadanautu min Rasulillah, maka aku mendekat kepada Rasulullah di atas untanya, dan sungguh seakan-akan aku melihat sangat jelas kaki Rasulullah SAW di pelana kudanya atau di tempat kaki di kendaraannya. Farafa'tu yadi bil kitab, aku angkat suratku kepada beliau. Thumma qultu ya Rasulullah, hadza kitabuka li, ini suratmu, surat keamanan darimu untukku. Ana Suraqah ibn Malik ibn Ju'sham. Faqala Rasulullah SAW, yaumun, yaumun wafah wabir, hari ini hari penunaian, hari ini hari penunaian janji, hari ini hari kebaikan. Ujur, mendekatlah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kata-kata sangat bermakna. Al-yaum yaum wafah, wal-yaum yaum bir, hari ini hari menepati janji, hari ini adalah hari kebaikan. Kaum muslimin ketika dimenangkan oleh Allah, ketika jaya, maka kebaikannya akan menyebar ke seluruh dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga ketika Fathu Mekah, ada seorang yang berkata, al-yaum yaumul marhamah, al-yaum tustahallul Ka'bah. Karena kaum muslimin sudah kuat, sudah besar, dan berhasil membuka kota Mekah, ada kalimat itu. Hari ini hari pembantaian, hari ini hari dihalalkannya Ka'bah. Maka Rasulullah SAW menegurnya, tidak. Al-yaum yaumul marhamah, al-yaum yaumul marhamah, wal-yaum tuksal Ka'bah, hari ini diberi tirai Ka'bah, dimuliakan Ka'bah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak sombong ketika menang, tetapi ketika menang, rahmatnya akan merata kepada manusia. Maka setelah Fathu Mekah, terjadi perang Hunain. Setelah kemenangan perang Hunain, Nabi juga berkata kalimat yang hampir semakna, al-yawm yawmu wafa wa yawmu bir. Hari ini hari kebaikan, hari ini hari menepati janji. Mendekatlah. Kemudian beliau mendekat dan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Thumma tadhakkartu syai'an as'alu Rasulullah. Kemudian aku ingat atau mengingat-ingat yang aku mau tanya kepada Rasulullah SAW. Tetapi aku tidak ingat. Sampai akhirnya yang aku katakan hanya pertanyaan, ya Rasulullah, kalau ada unta yang hilang, kemudian datang meminum di air yang sudah aku persiapkan untuk unta-untaku sendiri. Sudah aku penuhi untuk unta-untaku. Tiba-tiba datang unta tadi meminumnya. Bagaimana? Apakah aku dapat pahala? Qala, Nabi menjawab, na'am fi kulli dhati kabidin harrin ajrun. Na'am, setiap binatang hidup, setiap makhluk hidup yang memiliki hati, maka ada pahala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedahnya berarti kalau kita menanam tumbuh-tumbuhan yang berbuah, kemudian dimakan burung-burung, kita dapat pahala. Kalau kita menanam pohon-pohon yang bermanfaat, kemudian ada binatang yang mengambil manfaat itu, kita dapat pahala. Fi kulli kabidin harra ajrun. Setiap ada atau setiap makhluk yang memiliki hati, makhluk yang hidup, kemudian mendapatkan manfaat darimu, maka engkau dapat pahala. Thumma raja'tu ila qaumi. Kemudian aku kembali ke kaumku, dan aku rutin mengirimkan kepada Allah SAW zakatku. Ikhwan ibn a'azakullah, demikianlah Suraqah Ibn Malik Ibn Ja'sham radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan ketika Rasulullah SAW wafat dan digantikan khilafah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan kemudian Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab, dan di zaman Umar terjadi futuhat, pembukaan negeri-negeri sampai ke Kisra, sampai ke Persia. Dan kemudian dibawakan sekian banyak pampasan perang dari Persia, di antaranya mahkota Kisra. Maka Umar ingat Suraqah, panggil Suraqah. Kemudian dikatakan, ini untukmu. Maka Suraqah bin Malik ingat ucapan Rasulullah SAW, kalau engkau masuk Islam, Allah akan berikan yang lebih baik dari 100 ekor unta. Allah akan berikan kepadamu mahkota Kisra. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibn Ishaq, falamma kharaja bihima daliluhuma Abdullah ibn Uraiqat atau Urqub. Ketika sudah keluar Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, dengan dituntun oleh gaibnya yang bernama Abdullah ibn Urqub atau Abdullah ibn Uraiqat, salaka bihima asfal Makkah. Ini mulailah Ibn Hisham dari Ibn Ishaq menceritakan jalurnya Rasulullah SAW hijrah. Sehingga saya bacakan saja dengan sardan, dengan cepat, langsung dengan terjemahannya barakallahu fikum. Oh, beliau berdua dituntun oleh Uraiqat dari Mekah sampai melewati pantai, dan kemudian masuk ke daerah Usfan. Kemudian dari Usfan berjalan membawa keduanya menuju Amaj bagian bawah. Setelah dari Amaj bagian bawah, melewati dengan beliau berdua sampai di jalan dan melewati Qudaidan, daerah namanya Qudaid. Kemudian melewati tempatnya dalika fasalaka bihimal kharar. Kemudian melewati Kharar. Dari Kharar berjalan lagi melewati daerah Liqfan. Thumma, kemudian setelah itu melewati Madlajah. Madlajah ada dua, Madlajah Liqfin. Kemudian di sana beristirahat, mengistirahatkan kuda-kudanya, dan kemudian masuk ke Madlajah Tihaj. Dari sana berjalan menuju Murajjah Mahaj. Kemudian Tabattan, kemudian istirahat lagi di sana. Dari sana menuju Dhilu Aghdwan. Thumma Batni Dhikathar, kemudian di lembah dikasyar. Thumma akhadha bihima, kemudian dibawa beliau berdua Rasulullah dan Abu Bakar sampai ke daerah Al-Jadajid. Thumma 'ala al-ajrad, kemudian melewati Ajrad. Thumma salaka bihima Dasalmin, kemudian berjalan lagi menuju Dasalmin min batni a'da'i Madlajah. Dikatakan thumma 'ala al-ababid, kemudian melewati Ababid. Thumma ajaza bihima al-Fajjah, kemudian memotong jalan ke Fajjah. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, dari Fajjah turun, berarti Fajjah daerah tinggi. Habata bihima al-Araj, turun ke daerah Araj. Wa qad abta'a alaihima, dan saat itu sudah mulai lelah kembali. Ba'du dhahrihim, beberapa kendaraan-kendaraannya, tunggangan-tunggangannya. Fahamala Rasulullah rajulun min aslam, maka di sana ada seseorang dari suku Aslam yang memiliki unta juga. Rasulullah SAW dinaikkan ke unta orang tersebut, sedangkan untanya diistirahatkan. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pelajaran yang penting, khususnya dalam safar dan juga umumnya dalam segala sesuatu. Kata Nabi SAW secara makna, kalau engkau pacu terus kudamu, kendaraanmu tanpa istirahat, maka tidak akan tujuan tercapai dan gak akan tersisa kendaraan. Madharan abqa, tidak akan tunggangan tersisa dan juga tidak akan tujuan tercapai. Bagaimana caranya supaya tujuan tercapai dan kendaraan tidak habis? Berjalanlah, istirahatlah. Berjalanlah, istirahatlah. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian pula perjalanan Rasulullah SAW yang hakiki ya seperti itu. Jangan dipacu terus, akhirnya kudanya sakit mati, untanya sakit mati, dan kemudian tujuan tidak tercapai. Ala jamalin lahu yuqalu lahu ibnu rada. Maka Rasul pun dipindahkan ke unta orang dari suku Aslam tadi, dan nama untanya Ibnu Raja. Sampai ke Madinah. Wa ba'atha mahu gulaman lahu yuqalu lahu Mas'ud ibni Hunaidah, dan diiringkan bersamanya satu budak yang bernama Mas'ud ibni Hunaidah. Thumma kharaja bihima daliluhuma minal arji, kemudian penunjuk jalannya membawa mereka dari al-arji tadi. Fasalaka bihima saniyatul a'ir, melewati saniyatul a'ir atau saniyatul wada', dari sisi kanannya. Hatta habita bihima batnar raim, sampai menuruni lembah Raim. Thumma qadima bihima Quba, kemudian datanglah beliau dan rombongannya ke daerah yang namanya Quba. Ala Bani Amr ibni Auf, di sana ada suku Bani Amr ibni Auf. Pada saat itu tanggal 12 pada malam hari di bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Hina staddad duha, masuk ke Quba di siang hari ketika dahsyat-dahsyatnya waktu duha. Waktu duha yang terakhir adalah menjelang matahari hampir naik di kepala. Saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke Quba. Nanti bagaimana sambutan orang-orang Quba dan apa yang terjadi di Quba, mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أشكرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.